Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an, walhamdulillah wa bi'idhnillahi ta'ala, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala semata, pada malam yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan majelis ta'lim kita dengan melanjutkan insyaAllah ta'ala keterangan penulis dari kitab Aqidah Al-Islamiyah Minal Kitabi Was Sunnah Sahihah li Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Kita sampai kepada anwa'ul ibadah, yaitu jenis-jenis ibadah, dan kita telah menerangkan sebagian dari jenis-jenis ibadah yang telah disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, seperti doa, doa kepada Allah ta'ala, al-khawf rasa takut, war-roja rasa harap, wat-tawakkul bertawakal kepada Allah, ar-raghba rasa harap, war-rahba rasa cemas, wadh-dhabh sesembelihan, wan-nadhar bernadhar, ruku sujud tawaf, al-halaf bersumpah, dan selainnya dari jenis-jenis ibadah yang disyariatkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, dari jenis-jenis ibadah yang disebutkan oleh beliau, di antaranya ada yang merupakan ibadah qalbiyah, yakni amalan hati, dan ada yang merupakan ibadah badaniyah dan al-qauliyah, yaitu ibadah yang dilakukan dengan jasad kita dan juga dengan lisan kita. Maka di antara ibadah qalbiyah yaitu seperti doa, kemudian rasa takut, rasa harap, tawakal, raghba war rahbah, dan rasa cemas, semua itu adalah ibadah qalbiyah. Adapun doa, maka terkumpul di dalamnya ibadah qalbiyah, juga ibadah al-qauliyah dengan lisan kita. Nah, maka dapat kita melakukannya dengan di dalam kolbu atau dengan ucapan, dengan lisan, naam, dan juga dengan perbuatan anggota badan, sehingga ibadah doa ini bisa mencakup ketiganya. Barakallahu fikum. Kemudian ibadah yang lainnya adalah sesembelihan. Naam, maka sesembelihan adalah ibadah yang dilakukan dengan jasad kita dan juga dengan lisan kita. Nah, barakallahu fikum. Ibadah adzabah menyembeli terdapat di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seperti firman Allah ta'ala di dalam Al-Quran dalam suratul An'am yang mungkin semua kita menghafalkannya, barakallahu fikum. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Katakanlah bahwa salatku, sesembelihanku, an-nusuk yakni adzabah, sesembelihan, hidup dan matiku semua adalah milik Allah Rabb semesta alam. La syarika lahu, tidak ada syarikat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita semua bahwa menyembelih adalah merupakan ibadah yang wajib dimurnikan hanya lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah semata, Rabb semesta alam. La syarika lahu, dan tidak boleh mempersyarikatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah tersebut, yakni dalam salat ataupun dalam sesembelihan. Maka semua adalah ibadah yang wajib dimurnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak boleh mengandung di dalamnya kesyirikan sedikit pun. Oleh karena itu di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man dzabaha lighairillah. Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang yang menyembeli untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barakallahu fikum, menyembelih ini adalah merupakan salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah yang tidak boleh dilakukan untuk selain Allah Ta'ala. Seperti menyembeli untuk orang yang meninggal dunia. Naam, maka menyembeli untuk orang yang meninggal dunia tidak terdapat di dalam Al-Quran. Demikian pula di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, akan tetapi menyembelih dalam syariat Islam adalah menyembelih dalam kurban, misalnya yang kita lakukan di setiap Idul Adha. Naam, demikian pula menyembelih untuk nasikahan, misalnya lahirnya seorang anak pada hari ketujuh, ya, disyariatkan dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yudbah liyaumi sabi'ihi, untuk disembelihkan kambing pada hari ketujuhnya. Naam, yang sesembelihan itu adalah dalam rangka syukurullah, dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lahirnya seorang anak yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala, yang dengannya semoga dia menjadi anak yang soleh. Maka para ulama menyebutkan menyembeli dengan nasikahan, dengan lahirnya seorang anak pada hari ketujuhnya, berdasarkan hadis yang sahih, ini memiliki manfaat yang sangat besar. Yang kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia akan bisa menjadi pemberi syafaat di yaumul qiyamah. Naam, memberi syafaat di yaumul qiyamah. Oleh karena itu, dalam sabda beliau alaihi salatu wassalam yang lainnya, bahwa anak yang belum dinasikahkan dengan sesembelihan, maka dia marhunatun binasiqatiha, binasiqatiha. Ya, dalam lafaz marhunatun biaqiqatiha, tergadaikan anak itu, tergadaikan dengan akikahnya, ya, sampai dia dinasikahkan dengan menyembelihkan hewan kurban tersebut atau hewan sesembelihan berupa kambing. Barakallahu fikum, maka lepaslah ikatan gadaiannya. Ya, dijelaskan oleh para ulama seperti Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa jika anak itu tidak disembelihkan hewan dengan nasikahannya, maka dia tidak bisa memberi syafaat kepada orang tuanya di yaumul qiyamah. Jika memang dia meninggalkannya bukan karena udur yang syar'i, seperti tidak mampu atau ada sebab-sebab yang memalingkan dia untuk tidak menegakkan nasikahan kepada anak tersebut. Sehingga sebagian ulama mengatakan akikah atau nasikah itu adalah wajib, dan sebagian yang lainnya mengatakan sunnah muakkadah. Maka paling terendahnya dari hukumnya adalah sunnah yang ditekankan. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, di antara bentuk sesembelihan yang disyariatkan adalah akikahan atau nasikahan. Ya, dan sesembelihan hewan kurban di setiap Yaumul Adha dan sesembelihan biasa. Ya. Bagi siapa saja yang hendak memakan daging, maka dia boleh melakukan sesembelihan. Sesembelihan biasa, barakallahu fikum. Baik pada sapi atau unta atau kambing atau ayam, ya, yang dia lakukan semua karena Allah Subhanahu wa taala semata. Maka tidak terdapat di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis menyembelih karena adanya orang yang meninggal. Barakallahu fikum. Bahkan sebagian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwa melakukan yang demikian itu bisa menjatuhkan ke dalam syirku billah, kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena menyembelih itu adalah sebuah ibadah yang ibadah itu tidak boleh dipalingkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian barakallahu fikum. Kemudian ibadah yang berikutnya adalah an-nadhar, yaitu bernadhar untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dan nadhar adalah salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an terkait dengan an-nadhar, yaitu di dalam suratul Insan pada ayat yang ketujuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka orang-orang yang menegakkan nazarnya dan mereka takut pada suatu hari yang kejelekannya itu dahsyat, yakni mereka takut tidak menunaikan nazar mereka kalau-kalau mereka mendapatkan azab di yaumul kiamah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika mereka bernazar maka mereka menunaikan nazar tersebut sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian pula barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan dalam sebagian hadis beliau alaihi salatu wassalam bahwa bernadar ini siapa yang melakukannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang meniatkannya untuk Allah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib dia menunaikan nazar tersebut. Dalam sabda beliau alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, kata beliau, "Wa man nadhara ay yuti'a Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia mentaati Allah, yakni dengan menunaikan nazar tersebut. Nah, maka di sini menunjukkan barakallahu fikum bahwa bernazar itu siapa yang meniatkannya dan telah bertekad mengilzamkan dirinya untuk melakukan suatu ketaatan kepada Allah, maka wajib dia menunaikannya. Barang siapa yang tidak menunaikan, maka dia berdosa dan terkena dengan firman Allah taala yang telah kita bacakan tadi, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu orang-orang yang selalu menunaikan nazarnya dengan takut akan hari yang kejelekannya itu menebar barakallahu fikum, yakni kejelekannya di yaumul kiamah dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka nazar itu adalah ilzamul insan nafsahu, ya, lillahi azza wa jal. Seseorang yang mentekadkan dirinya dengan sesuatu, ya, ketaatan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu makna daripada an-nadhar. Siapa yang mentekadkan dirinya dengan nadhar tersebut, maka wajib dia menunaikannya. Naam. Sehingga ini hukum yang pertama dari nadhar, wajib. Akan tetapi terdapat hukum yang lain dari bernadhar, yaitu makruh, ya, bagi orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yastakhriju minal bukhl. Orang-orang yang bernadhar karena bersumber dari kebakhilan dia di dalam mengamalkan amalan soleh. Ya, sebagai contoh misalnya, orang yang bernadar akan berpuasa 3 hari misalnya, jika dia lulus menjadi pegawai negeri, sebagai contoh. Ya, ini yang disebut dengan Rasulullah sallallahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadar yang bersumber dari kebakhilan, yaitu dia hendak melakukan amalan soleh, amalan kebaikan, yaitu berupa puasa tadi, jika ada imbalannya. Imbalannya apa? Kalau lulus menjadi pegawai negeri, ya, maka ini nazar yang makruh, barakallahu fikum, yang menginginkan jika ada imbalan kebaikan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, baru dia membuat bertekad untuk melakukan nadhar, ya, melakukan sebuah ketaatan. Nah, jadi di sini bisa kita bedakan nadhar yang hukumnya wajib ditunaikan dengan nadhar yang hukumnya, ya, makruh, tetapi ketika seorang telah melakukannya, telah mentekadkannya, maka wajib menunaikan. Ya, semua hukumnya, hukum menunaikan nadhar itu wajib. Akan tetapi memulainya, ya, memulai nadhar itu ada yang baik, sunnah, dan ada yang makruh, dibenci. Barakallahu fikum. Yakni makruh tanzih. Ya. Kalau tinggalkan dapat pahala, kalau dilakukan tidak mendapatkan dosa. Itu yang dimaksud dengan makruh, ya, dalam istilah para fuqaha. Ya. Sehingga melakukan nazar ini ada yang sunnah jika tidak diinginkan darinya imbalan, dan ada yang makruh jika dia diinginkan darinya imbalan yang Rasulullah menyebutkan bersumber dari kebakhilan. Yakni bakhil dia untuk melakukan ketaatan kecuali kalau ada kebaikan yang diberikan padanya. Nah, barakallahu fikum. Ada nazar yang haram, ya, yaitu nazar untuk melakukan maksiat, untuk melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang bernazar untuk melakukan dosa maksiat kepada Allah, maka haram untuk dia melakukannya. Ya, haram untuk menunaikan nazar tersebut. Kenapa? Karena maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian, barakallahu fikum, ibadah yang terkait dengan an-nadhar. Ya. Maka hendaklah kita memahami hal ini, ya, agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Ibadah sesembelihan ataupun ibadah an-nadhar, bernadhar kepada Allah Jalla wa Ala. Nah. Kemudian ruku, sujud, semua itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawaf, kemudian ibadah al-half, bersumpah. Ya. Maka bersumpah ini juga ibadah. maka tidak boleh kita bersumpah atas nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi wajib kita bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, wabillahi wa taullahi, demi Allah. Ya, tidak boleh kita bersumpah dengan makhluk demi fulan, demi fulan. Adapun sumpah yang terdapat dalam dalil terhadap Ka'bah atau Baitullah dan yang semisalnya, maka itu ya diterangkan para ulama, itu sumpah tersebut adalah atas nama Allah, namun di situ mahdzuf. Ya, wal Ka'bah, demi Ka'bah, maksudnya demi Allah yang menciptakan Ka'bah. Naam. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga bersumpah atas selain nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah haram. Ya, dan dapat menjatuhkan pelakunya ke dalam perbuatan syirkum billah. Ya, berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, juga Asy-Syaikh menyebutkan al-hukum. Di antara jenis-jenis ibadah adalah berhukum. Ya, dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Ya, itu adalah salah satu jenis ibadah. Ya, oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam suratul Ma'idah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ya, siapa yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya, maka mereka orang-orang kafir. Ya, dalam lafad yang kedua, mereka adalah orang-orang yang fasik. Dalam lafad yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang zalim. Ya, sehingga ada tiga hukum yang diturunkan oleh Allah ta'ala dalam satu perbuatan, yaitu berhukum kepada selain hukum Allah. Hukum pertama kafir, hukum kedua zalim, dan hukum ketiga fasik. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menjelaskan bahwa pada ayat tersebut menunjukkan ya, kafir itu terbagi dua, zalim terbagi dua, dan fasik terbagi dua. Ya, ada kafir akbar, ada kafir asghar. Ada zalim yang akbar, ada zalim yang asghar. Ada fasik yang akbar, ada fasik yang asghar. Dan maknanya semua sama, yang akbar adalah keluar dari Islam, ya, dan yang asghar tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Ya, kalau sahabat Ibnu Abbas mengistilahkan kufrun duna kufrin. Dibawanya ke kufur, yang dibawahnya kufur. Artinya, ya, tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Maka orang yang berhukum kepada selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh dimutlakkan bahwa dia kafir, keluar dari Islam. Ya. Naam. Akan tetapi butuh dirinci. Jika orang yang berhukum kepada selain hukum Allah tadi meyakini bahwa hukum selain Allah lebih baik atau sama dengan hukum Allah, maka dia keluar dari Islam. Tapi jika dia meyakini bahwa hukum Allah lebih baik dari seluruh hukum makhluk, ya, maka dia Muslim, tidak keluar dari Islam. Akan tetapi dia orang yang lemah imannya, yang bermaksiat kepada Allah karena dia berhukum dengan hukum selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi keyakinannya benar, ya, bahwa hukum yang benar dan yang paling baik adalah hukum Allah. Ya, seluruhnya maslahat. Adapun hukum selain Allah dari makhluk pasti mafsadah. Ya, jika dia menyelisihi hukum Allah subhanahu wa ta'ala pasti madarat dan mafsadat. Naam, akan tetapi hukum Allah seluruhnya maslahat. Ya. Barakallahu fikum. Tidak ada satupun hukum yang Allah tetapkan dalam Islam yang mengandung mafsadah, tapi semua mengandung maslahah. Naam. Ya, termasuk hukum potong tangan bagi yang mencuri, ya, dibunuh bagi yang membunuh, dan seterusnya. Ya, barakallahu fikum. Dicambuk bagi orang yang berzina masih pemuda atau pemudi, ya, diasingkan setahun dan dicambuk, didera dengan 100 kali cambukan, maka semua itu maslahat. Tidak ada sedikit pun mafsadah di dalamnya. Itu wajib kita meyakini, ya, seluruh hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhasil kita wajib seluruh kaum muslimun muslimat untuk berhukum dengan hukum Allah. Naam. Termasuk di dalam hal warisan. Ya, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Hukum warisan bagi laki-laki sama dengan dua perempuan. Satu laki-laki sama dengan dua perempuan bagiannya. Ya, maka hukum ini maslahah. Semenjak ya disyariatkannya oleh Allah taala ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, ini maslahah dan tidak boleh dirubah hukum Allah. Sebagaimana sebagian kaum muslimun yang mau merubahnya dengan alasan bahwa wanita di zaman sekarang juga ya bekerja atau emansipasi wanita, terkadang mereka lebih ya bersemangat dalam mencari nafkah daripada kaum lelaki. Nah, itu pembahasannya lain, barakallahu fikum. Pembahasan warisan, ya, maka hukumnya adalah 1:2. Tidak boleh dirubah. Ya, siapapun dia dari manusia ini yang mau merubah hukum Allah taala, maka itu pasti keliru, pasti salah. Ya, karena Allah taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadis-hadis beliau alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian ikhwani fiddin azzakumullah, kita melanjutkan pada pertanyaan yang berikutnya. Berkata penanya, kaifa na'budullah, bagaimana kita beribadah kepada Allah taala? Maka jawabannya, kata Syekh rahimahullah, kama amarana Allahu wa rasuluhu ma'al ittiba. Qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa la tubtilu amalakum. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kita beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah perintahkan dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita. Naam. Sebagaimana Allah taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan jangan kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Naam, Allah taala memerintahkan kita untuk taat kepadanya dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kita beribadah kepada Allah, wajib kita mengikuti perintah Allah dan juga perintah nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh jenis ibadah apa saja yang kita lakukan. Naam. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ay ghairu maqbulin. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah dari kami, tidak ada tuntunan dari kami, di sini amruna ya adalah sya'nuna, ya, tidak ada tuntunan dari kami, dari kami di sini Rasulullah dan para sahabatnya, ya, fahuwa raddun, maka amalan itu pasti tertolak, yakni tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dalam riwayat Imam Muslim dan dalam Bukhari Muslim lafadznya, man ahdatha fi amrina ma laisa minhu fahuwa raddun. Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan suatu perkara dalam sunnah kami, apa-apa yang tidak ada tuntunannya dari kami, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Di sini ada dua lafaz dalam Bukhari Muslim, lafaznya ahdatha. Ahdatha di sini kata perbedaannya dengan lafaz man amila, ya, kalau ahdatha itu menciptakan baru. Ya, siapa saja yang menciptakan? Apakah dia yang pertama kali menciptakannya amalan tersebut, tetapi tidak ada tuntunannya dari Rasulullah dan para sahabat, maka amalan itu tertolak. Atau lafaz man amila amalan dalam riwayat Muslim, yaitu walaupun bukan dia yang menciptakan. ya, walaupun dia mengikuti orang yang sudah menciptakan terlebih dahulu, maka dia pun tertolak. Jadi dua lafaz ini mengandung makna yang berbeda. Ya, perbedaannya yang ahdatha adalah yang menciptakan awal kali. Ya, yang man amila adalah yang mengamalkan suatu amalan walaupun bukan dia yang menciptakannya. Tetapi semuanya tidak memiliki tuntunan, ya, dari Nabi dan para sahabat, maka itu tertolak berdasarkan hadis dalam Bukhari Muslim. Barakallahu fikum. Sehingga ya, dalam hadis yang lain dalam Bukhari Muslim pula, ketika seorang sahabah datang kepada Rasulullah hendak menyembelih beribadah dengan hewan kurban di hari Adha, Yaumul Adha, ya, dia hendak menyembelih sebelum sholat Id, sementara tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Id Idul Adha. Apakah diterima? Maka tidak diterima sebagai ibadah kurban, ya, tertolak dia sebagai ibadah kurban. Mengapa? Karena dia tidak mengikuti tuntunan Rasulullah dan para sahabat, yaitu melakukan penyembelihan hewan kurban ba'da sholatil Id, setelah sholat Idul Adha. Nah, ini dalil yang sangat jelas, barakallahu fikum, yang menunjukkan pada kita seluruh ibadah itu wajib mengikuti tuntunan Allah dan tuntunan Rasulnya dan para sahabatnya. Naam. Demikian pula dalam hadis yang lain. Ya, dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Imam Ad-Darimi dalam sunannya, dan ini dinukilkan pula oleh Syekhuna Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad hafizanallahu wa iyyah dalam salah satu kitab beliau, kitab kecil, ya, terkait dengan ittiba', wajibnya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau di situ menukilkan salah satu hadis dalam Sunan Ad-Darimi, yaitu kisah sahabat Abdullah bin Mas'ud Abu Abdurrahman radhiyallahu taala anhu bersama dengan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala an, yang datang menyaksikan sekelompok kaum muslimun yang berjamaah di masjid membuat halaqah sambil berzikir, dan di situ memakai batuan, bebatuan, biji batu kecil seperti biji kacang. Masing-masing pegang, yang satu bertasbih subhanallah, yang lain bertahmid, bertahlil dan seterusnya, ya, berjamaah. Maka dilihatlah oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman. Ya, maka sahabat Hudzaifah bin Yaman melihat pemandangan tersebut merasa heran. Ya, namun beliau tidak langsung menegur, karena beliau merasa ada sahabat yang lebih senior dari beliau yang dia lebih didengarkan. Ya, beliau khawatir kalau beliau yang menegur nanti ditolak langsung. Maka beliau datang kepada sahabat Ibnu Mas'ud, ya, melaporkan hal tersebut, maka datanglah sahabat Abu Abdurrahman Ibnu Mas'ud bersama Hudzaifah. Nah, kemudian ketika beliau masuk, salam, assalamualaikum, ayuhan nas, ma arakum tasnaun. Berkatalah beliau, wahai manusia, wahai kaum muslimun, apa ini yang sedang kalian lakukan? Nah, sungguh, kata beliau, sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawaffiruna indakum. Sahabat Rasulullah, pembesar-pembesar sahabat masih hidup di tengah-tengah kalian. Ini pakaian Rasulullah, hadza thiyabuhu, athiyabuhu lam tabla. Belum punah pakaian Rasulullah, masih ada di tengah kalian, baru meninggal. Aniyatuhu lam tuksar, gelas-gelas beliau masih kalian pakai minum, belum pecah. Ya. Sungguh kalian berada ala millati ahda min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam au muftatihu babi dalalah. Ya, sungguh kalian dengan amalan kalian ini berada di atas petunjuk yang lebih lurus daripada petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita alaihi salatu wassalam, ataukah sungguh kalian telah membuka pintu-pintu dalalah. Ya, pintu-pintu penyelewengan. barakallahu fikum. Maka mereka menjawab, ya Aba Abdurrahman, ma nuridu bihada illal khair. Demi Allah, kami melakukan ini ikhlas. Kami menginginkan kebaikan, bukan yang lainnya. Kami melakukan ini sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Maka dijawab oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wa kam min muridin lil khair lan yusibahu. Berapa banyak orang yang niatnya ikhlas, menginginkan kebaikan, namun dia tidak mendapatkan pahala. Dia tidak mendapatkan pahala. Niatnya baik, ikhlas, lurus, ya, karena Allah, namun dia tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Ya. Maka di sini menunjukkan apa yang disabdakan oleh beliau dalam hadis yang telah saya sebutkan tadi dipraktikkan oleh para sahabat Rasulullah. Dipraktikkan oleh para sahabat Rasulullah, diterapkan dalam bentuk aplikasi amalan. Ya, langsung beliau memberi nasihat kepada kaum muslimun yang beribadah dengan zikrullah namun dengan cara yang tidak dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam barakallahu fikum adalah berdasarkan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Tidak boleh kita membuat dengan buatan kita sendiri. Ya, karena kalau seandainya itu boleh, maka rusaklah agama ini. Ya, mungkin nanti akan datang orang yang melakukan sholat duhur 5 rakaat atau 6 rakaat karena lebih banyak jumlah rakaatnya, lebih banyak pahalanya. Ya. Merubah-rubah cara beribadah itu mungkin saja. Ya. Maka itu tidak benar barakallahu fikum. Maka menunjukkan kita berislam memakai wahyu Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya dan juga penerapan pengamalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan subhanallah dalam kitab-kitab sunnah, ya, dalam kutubut tis'ah, misalnya kutubus sitta, ya, kutubut tis'ah, para ulama kita telah mengumpulkan riwayat-riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang paling terkenalnya adalah Bukhari dan Muslim yang disepakati oleh umat, seluruh umat muslim, umat Islam, bahwa Bukhari Muslim itu adalah sahih. Ya. Dan Imam Bukhari menjelaskan hal tersebut di dalam sahihnya dan juga Imam Muslim dan para imam-imam yang lainnya di dalam kitab-kitab sunnah mereka menjelaskan permasalahan ini, bahwa ibadah tidak akan diterima oleh Allah taala melainkan dengan dua syarat yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ikhlas dan juga mutaba'ah, yaitu mengikuti petunjuk tata cara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat-sahabatnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Sudah kan? Nah, kalau belum azan, saya tambahkan lagi satu pertanyaan. Naam. Yaitu hal na'budullaha khaufan wa tama'ah. Berkata penanya, apakah kita beribadah kepada Allah dengan rasa takut dan rasa cemas? Jawabannya na'am, na'buduhu kadzalik. Iya, kita beribadah kepada Allah dengan rasa takut dan rasa cemas. Qala Allahu ta'ala amiran ibadahu. Allah ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an memerintahkan hambanya, wad'uhu khaufan wa tama'ah. Beribadahlah kepada Allah dengan rasa takut dan rasa cemas. Apa maksudnya barakallahu fikum? Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu dia di tengah antara dua hal yang ekstrim kiri, ekstrim kanan. Maka dia selalu di tengah. Maka mereka beribadah dengan rasa takut dan cemas. Ya. Maksudnya di sini menunjukkan pada kita sebagian orang beribadah hanya dengan rasa takut saja. Tidak ada rasa cemas. Ya, apa rasa cemas, takut dan rasa harap. Ya, afwan, saya salah sebut. Rasa takut atau cemas dengan rasa harap. Nah, sebagian orang beribadah dengan rasa takut saja, cemas saja, tidak ada rasa harap. Ya, contohnya seperti kaum teroris. Ya, yang diistilahkan dengan khawarij. Nah, mereka beribadah kepada Allah dengan semata rasa takut sehingga orang-orang yang melakukan dosa tidak dipilih merek, ya, kafir, keluar dari Islam. Siapa saja yang melakukan dosa besar, maka mati kekal dalam api neraka. Ya, ini ekstrim, barakallahu fikum. Ya, ekstrim kiri, gulu berlebihan, ya, dengan rasa takutnya tadi, sehingga sampai-sampai dia mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa. Padahal Allah itu Maha Pengampun, Maha Rahmah. Mungkin saja setelah itu dia bertobat, maka kita doakan, kita harapkan, ya, semoga dia nanti mendapatkan hidayah dan petunjuk. Ya, contohnya mereka terhadap pemerintah. Pemerintah kalau tidak berhukum dengan hukum Islam, diperangi, dibom kaum muslimun yang, ya, rumah-rumah apa? Naam. Tempat-tempat WTS dan yang semisalnya itu dirusakkan oleh mereka, ya, diratakan oleh mereka dengan cara frontal. Padahal kita muslim, mukmin, berdakwah dengan hikmah, ya, maka tidak boleh dengan cara demikian. Mengapa mereka lakukan demikian? Karena ibadahnya tadi dengan didasari rasa takut saja. Nah, kemudian ada yang beribadah dengan rasa harap saja, seperti kaum Murji'ah. Ya, kaum Murji'ah ini orang yang berbuat dosa tidak ada pengaruhnya, imannya tetap sama dengan orang yang beribadah sekuat-kuatnya. Nasallahu salam al-afiyah. Mengapa? Karena mereka menganggap amalan itu bukan bagian dari iman. Iman itu cuma keyakinan saja. Kalau Anda sudah yakin dalam kalbu, maka tidak perlu beramal. Ya, nah, ini Murji'ah namanya. Maka Ahlus Sunnah wal Jama'ah beribadah dengan keduanya. Rasa takut, cemas, dan juga rasa harap. Mereka berada di tengah, itulah siratal mustaqim. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kita lanjutkan insyaAllah ta'ala pada pertemuan selanjutnya. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan karena waktu salatul isya, maka kita cukupkan dengan kafarah majelis. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan amalan kebaikan kita dalam timbangan kebaikan kita di yaumul qiyamah. Dan semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.